Gat. Aduh, salah semua. Ya oke, okay, kita mulai lagi ya. Egg. Aduh, tiba-tiba pusing. Astrada, kamu yang ngatur mereka dulu ya. Tiba-tiba aku juga sakit kepala sebelah. Aktivitas terhambat gara-gara pusing, pening, saatnya minum Oskadon. Untuk sakit kepala sebelah atau migrain, segera minum Oskadon migrain. Dengan Oskadon, pusing dan peningku sembuh. Sakit kepala sebelahku juga sembuh dengan Oskadon migrain. Oskadon, pancen oye. Produksi PT Supra Ferbindo Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.